بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، para pendengar radio An-Nas, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita sebagaimana biasanya, yaitu kita mempelajari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad oleh Asy-Syeikh Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang diambil dari kitab aslinya, yaitu Al-Adabul Mufrad, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kita akan kembali melanjutkan tema pembahasan mengenai berbakti kepada kedua orang tua, yang mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab aslinya beliau membahas permasalahan ini dalam beberapa judul. Nah, sekarang kita sampai pada judul yang berikutnya, yaitu Babu Jazail Walidain. Bab Jazail Walidain. Bab membalas kebaikan kedua orang tua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidaklah seorang anak bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali bila dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan sebagai mamluk, sebagai budak yang dipunyai oleh orang lain, kemudian dia membelinya dan membebaskannya, memerdekakannya, yakni dari perbudakan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang ada di hadapan kita ini, di mana seorang anak tidaklah bisa membalasi kebaikan orang tuanya. Ya, apapun yang dilakukan oleh seorang anak, dia tidak akan bisa membalasi kebaikan orang tuanya. Sehingga kita sebagai seorang anak, jangan pernah merasa bahwa kita sudah berbuat sekian banyak kebaikan kepada orang tua kita. Karena kebaikan orang tua kita yang melahirkan kita, mengasuh kita, membesarkan kita, sampai kita dewasa dan menjadi seorang yang seutuhnya sebagai manusia, seorang anak hendaknya tidak pernah bosan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Karena itulah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Apalagi kebaikan yang sangat besar, yaitu di mana orang tua menjadi sebab anak itu dilahirkan di muka bumi. Ini adalah kebaikan yang tidak akan pernah bisa dibalasi oleh anak dengan kebaikan apapun juga. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan di dalam hadis ini, la yajzi waladun walidahu. Seorang anak tidak akan bisa membalasi kebaikan orang tuanya kecuali dengan satu kebaikan saja yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kata beliau, illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Kecuali apabila anak itu mendapatkan orang tuanya dalam keadaan sebagai budak yang dipunyai oleh orang lain, lantas dia membelinya dan kemudian dia membebaskannya, memerdekakannya. Hanya ini kebaikan yang bisa membalasi kebaikan orang tua kita. Kenapa demikian? Diterangkan oleh As-Sindi rahimahullah di dalam syarah Sunan Ibn Majah. Kata beliau, karena seorang budak itu laksana orang yang binasa. Laksana orang yang binasa. Maka tatkala dia dibebaskan, tatkala dia dimerdekakan kehidupan. Nah, perbuatannya ini setimpal ya, seimbang, sebanding dengan kebaikan orang tua yang mana mereka menjadi sebab kehidupannya di muka bumi ini. Nah, hanya ini saja yang bisa mengimbangi kebaikan orang tua tersebut. Nah, apabila demikian kondisinya, berarti apapun yang kita perbuat, baik. Jadi seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya yang bisa membalasi kebaikan orang tua adalah di mana seorang anak mendapatkan orang tuanya sebagai budak yang dipunyai oleh orang lain, kemudian dia membebaskannya. Dia membelinya lalu membebaskannya, yaitu memerdekakannya. Maka apapun kebaikan seorang anak kepada orang tua, anak tersebut tidak akan bisa membalasnya. Apapun kebaikan seorang anak kepada orang tua, anak tersebut tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Karena besarnya kebaikan orang tua tersebut. Dan salah satu kebaikan orang tua yang besar sekali, di mana mereka menjadi sebab kehidupannya di muka bumi ini. Maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, tatkala seorang anak mendapatkan orang tuanya sebagai budak, maka seorang budak seolah-olah dia orang yang telah binasa. Ya. Seolah-olah keberadaannya seperti ketidakadaannya. Maka tatkala didapatkan oleh seorang anak orang tuanya dalam keadaan sebagai budak yang dimiliki oleh orang lain, maka dia mendapat, seolah-olah dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan telah binasa. Maka tatkala dia beli budak tersebut, yaitu orang tuanya, lantas dia bebaskan, dia merdekakan, ini nilainya sama seperti dia memberikan kehidupan yang baru kepada orang tuanya dengan kemerdekaannya tersebut. Hanya inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa membalasi kebaikan orang tuanya yang telah menjadi sebab sebagai kehidupannya di muka bumi ini. Ya, yang telah menjadi sebab kehidupannya di muka bumi ini. Maka ini menunjukkan betapa besarnya kebaikan orang tua. Hanya semata-mata mereka menjadi sebab keberadaan kita, kehidupan kita di muka bumi ini, itu adalah kebaikan yang tidak akan pernah bisa kita balas. Plus ditambahi dengan berbagai kebaikan yang lainnya. Ya, mulai kita di dalam kandungan ibu, sampai kemudian dilahirkan, kemudian disusui, dibesarkan, diasuh, dididik, dibiayai sampai kita menjadi manusia dewasa yang seutuhnya. Nah, subhanallah. Jadi demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan kebaikan orang tua yang tidak akan pernah bisa kita balas kecuali dalam satu keadaan yang telah beliau sebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, An Abi Burdata annahu sahida bin Umar radhiyallahu anhu wa rajulun yumani. Tayyib. Wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Hamala ummuhu wara'a dhahrihi yaqul inni laha ba'iruha al mudhallal in uz'irat riqabuha lam uz'ar. Dari Abi Burdah bahwasanya beliau menyaksikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan ada seorang lelaki Yamani, seorang lelaki yang berasal dari negeri Yaman, sedang tawaf di Baitillahil Ka'bah. Kemudian Abu Burda mendapat ada tubuhnya. Abdullah bin Umar mendapati ibu lelaki ada tubuhnya. Artinya dalam keadaan dia gendong. Dalam keadaan dia gendong di belakang punggungnya. Sambil orang ini mengucapkan, Inni laha ba'iruhal mudhallal. In uz'irat rikabuha lam uz'ar. Sesungguhnya aku adalah otak. Jika binatang kendaraannya telah lari, maka aku tidak akan lari. Maksudnya dari ucapan ini bahwa dia sangat patuh, sangat tunduk, sangat sayang, sangat berbakti kepada orang tuanya. Sehingga jika seandainya orang tua ini yang diperbuat oleh lelaki dari negeri Yaman itu. Di mana dia menggendong ibunya sambil mengucapkan bait syair yang telah disebutkan tadi. Tsumma qala, kemudian dia berkata. Dia berkata. Radhiyallahu anhuma. Ya bena Umar. Aturani jasayyidah. Wahai Abdullah bin Umar. Apakah engkau berpendapat aku telah bisa membalasi kebaikannya? Artinya dengan perbuatanku yang seperti ini, aku bawa dia untuk tawaf dalam keadaan aku gendong dia. Ya. Sambil melantunkan syair yang telah disebutkan tadi. Aku adalah ontanya yang telah terlatih. Jika binatang kendaraannya telah lari, maka aku tidak akan pernah pergi. Dengan sikapku yang sedemikian tunduk, patuh, taat, setia kepada orang tuaku, bakti kepada orang tuaku. Apakah aku telah membalasi kebaikannya? Berkata Abdullah bin Umar menjawab pertanyaan orang ini, menjawab pertanyaan lelaki Yamani ini. Qala la. Kata Abdullah bin Umar, tidak. Wala bizafratin wahidah. Wala bizafratin wahidah. Engkau belum membalasi kebaikannya. Meskipun hanya kebaikan satu helaan nafas yang dalam karena menanggung tanggung jawab yang berat. Tsumma tawafa ibnu Umar fa atal maqam fa shalla rak'ataini tsumma qala ya ibna Abi Musa inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan tawafnya. Lantas selesai tawaf, dia mendatangi makam Ibrahim. Dia sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan, Wahai Ibna Abi Musa, maksudnya Abi Burdah. Sesungguhnya setiap sholat dua rakaat ini dapat menghapuskan dosa-dosa yang ada di depannya. Nah, hadis yang ada di hadapan kita ini juga menunjukkan betapa besarnya kebaikan-kebaikan orang tua kita. Terutama adalah kebaikan seorang ibu. Ya. Nah, orang ini, lelaki Yamani ini, sangat luar biasa sekali. Dia menggendong ibunya untuk tawaf. Ya. Sambil dia mengucapkan bait syair yang menunjukkan ketundukan, ketaatan, kesetiaan, baktinya kepada ibunya tersebut. Alhamdulillah, dengan keadaannya yang seperti itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tetap melihat, tetap menganggapnya belum bisa membalasi kebaikan ibunya itu. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la wala bizafratin wahidah. Tidak, bahkan tidak dengan satu helaan nafas yang berat, yang dalam, karena menanggung tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Maksudnya, apa yang engkau lakukan ini, ya, belum mengimbangi satu helaan nafas ibumu yang beliau menanggung tanggung jawab besar di dalam memeliharamu. Ya. Nah, satu helaan nafasnya yang berat, yang dalam ketika dia menanggung beban membesarkanmu, memeliharamu, menjagamu, dan lain sebagainya, itu belum bisa membalasinya. Ya. Dengan perbuatanmu menggendongnya dalam keadaan tawaf di Baitillahil Ka'bah seperti itu. Ya. Subhanallah, satu helaan nafas saja ternyata orang ini belum bisa membalasi kebaikan ibunya dengan bakti yang seperti itu. Bagaimana lagi dengan helaan-helaan nafas yang sedemikian banyak yang ditanggung oleh ibu kita ketika mereka membesarkan kita, mengasuh kita, mendidik kita, memelihara kita, menjaga kita, dan lain sebagainya. Dan apalagi kita belum pernah berbuat seperti apa yang dilakukan oleh lelaki Yamani yang disebutkan di dalam riwayat ini. Lelaki ini, subhanallah, dia mengajak ibunya ibadah kepada Allah dengan melaksanakan tawaf dalam keadaan dia menggendong ibunya dengan penuh bakti. Kita belum pernah menggendong ibu kita dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Apakah kita sudah bisa membalasi kebaikan orang tua kita? Ternyata kita masih jauh dari bakti kepada orang tua kita, kepada ibu kita terutama, dan juga kepada bapak kita yang menjadi kita berada di muka bumi ini, yang menjadikan kita hidup di muka bumi ini. Ya. Darinyalah kita berasal, dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ini sekali lagi menegaskan kepada kita betapa besarnya hak orang tua, ibu dan juga bapak. Ya, ibu dan juga bapak. Sehingga dengan demikian, tidak sedikit pun kita punya hak, tidak sedikit pun kita punya hak untuk durhaka kepada orang tua kita. Tidak dengan perbuatan, tidak pula dengan ucapan. Tidak pula dengan apa-apa. Kewajiban kita hanyalah berbakti dan berbakti kepada orang tua sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Ya. Karena hebatnya kebaikan-kebaikan yang telah mereka perbuat untuk kita. Ya. Hak mereka adalah hak yang paling terbesar di muka bumi ini. Yang harus kita tunaikan. Setelah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau kita melihat kepada riwayat ini, terasa kita sangat kurang di dalam berbakti kepada orang kita. Bahkan kita merasa selama ini kita sudah sedemikian banyak durhaka kepada orang tua kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayahnya sehingga kita bisa berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baik bakti. Ma'asyiral muslimin para pendengar Radio Syiar Tauhid, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, hadis ini juga menunjukkan untuk para orang tua, baik bapak, terutama ibu, hendaknya mereka berbesar hati dan bergembira dengan pahala besar yang telah dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala mereka bersusah payah membesarkan anak-anak mereka, mendidik anak-anak mereka, menjaga anak-anak mereka, memelihara anak-anak mereka. Segala jerih payah mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastilah ada ganjaran di sisi Allah. Dan terutama para ibu, hendaknya mereka memperbanyak pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan memelihara anak-anak mereka tersebut dengan sebaik mungkin. Karena setiap helaan nafas mereka dihitung pahala oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada satu helaan nafas mereka yang berat karena tanggung jawab mereka dalam memelihara anak mereka, melainkan ada pahala yang besar dari sisi Allah. Allah akan membesarkannya. Allah akan membalasnya dengan sebaik-baiknya di dalam surga nanti. Sehingga dengan demikian, memelihara anak, membesarkan anak, menjaga anak bagi orang tua adalah ladang yang bisa mereka garap dengan sebaik mungkin untuk menanam pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di hari kiamat kelak mereka datang ke hadapan Allah apabila mereka melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap anak mereka dengan sebaik-baiknya, mereka datang ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan mereka membawa perbekalan yang cukup. Ya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Dan terutama seorang ibu, ya, betapa besarnya pahala yang akan diterimanya. Ya. Karena helaan-helaan nafas yang berat, karena kesusahan yang teramat besar yang mereka rasakan ketika mereka melahirkan seorang anak. Ucuran keringat, bahkan mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk melahirkan seorang anak, maka itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang harus dikenang oleh seorang anak terhadap ibunya, ya, di mana ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan. Kemudian melahirkannya dalam keadaan susah payah, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Kemudian setelah itu dia menyusuinya. Yang tidak kenal waktu, dia siap untuk melayani anaknya tersebut dengan air susunya. Kemudian dia juga ikut membesarkan anak tersebut sampai dia menjadi manusia dewasa. Subhanallah, inilah kebaikan orang tua kita. Demikian pula dengan bapak kita yang mereka menjadi sebab kita hidup di muka bumi ini. Ya, di mana mereka memberikan segala apa yang mereka mampu untuk membesarkan, menjaga, memelihara anak-anak mereka sehingga mereka menjadi manusia dewasa. Ya, ini semua adalah perkara yang selalu hendaknya kita ingat sehingga kita mudah untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan tidak bergampang-gampangan di dalam durhaka kepada orang tua kita. Bahkan, kita ulangi sekali lagi, tidak ada kebaikan yang bisa membalasi kebaikan orang tua kita. Apapun itu. Sampai kita mendapatkannya dalam keadaan sebagai budak, kemudian kita beli dan kita bebaskan, kita merdekakan dia. Nah, ma'asyaral muslimin, para pendengar Radio Syiar Tauhid, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang berikutnya, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, an Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ja'a rajulun ila nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yubayi'uhu ala al-hijrah. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang membaiat beliau untuk hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan. Sementara dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda kepadanya, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kembalilah engkau kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabil Mufrad ini. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam Kitabul Jihad. Pada bab Firrajul Yaghzu wa Abawahu Karihan. Nah, dan juga dikeluarkan oleh An-Nasai dalam Kitabul Bay'ah. Bab Al-Bay'ah Al-Hijrah. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Di dalam Kitabul Jihad, bab Ar-Rajul Yaghzu Walahu Abawan. Nah, dan hadis ini sahih ya. Jadi dikatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membaiat beliau untuk melaksanakan hijrah. Ya, membaiat beliau untuk melaksanakan hijrah. Kalau hijrah di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika belum terjadinya Fathu Makkah, artinya adalah hijrah dari kota Makkah atau negeri-negeri kufur yang ada pada waktu itu ke negeri Al-Madinah, negeri Islam. Nah, orang ini ingin hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota Al-Madinah. Dan kita tahu bagaimana besarnya pahala hijrah. Ya. Dan pada waktu itu perbuatan hijrah adalah perkara yang wajib. Ya. Di mana seorang muslim pada waktu itu meninggalkan negerinya yang kufur dan berangkat ke negeri Islam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah. Nah, orang ini kepingin untuk hijrah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Al-Madinah. Sementara kondisinya wa taraka abawaihi yabkiyan. Dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Ya. Orang tuanya menangis ketika dia pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk hijrah. Ya. Ketika dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiatnya untuk hijrah. Nah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengetahui bagaimana keadaan orang ini, perhatikanlah apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, irji' ilaihima. Kembalilah engkau kepada keduanya. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Subhanallah. Ini adalah dalil yang kuat untuk menunjukkan betapa besarnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih kuat kewajibannya daripada kewajiban jihad fi sabilillah. Ya. Daripada kewajiban jihad fi sabilillah menyerang orang-orang kafir di negeri-negeri mereka. Nah. Bahkan kalau dalam hadis ini disebutkan bahwa Berbakti kepada kedua orang tua itu lebih kuat kewajibannya daripada kewajiban hijrah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan orang ini meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Beliau memerintahkan orang ini untuk kembali kepada orang tuanya dan membuat keduanya tertawa sebagaimana keduanya telah dia buat menangis. Nah, subhanallah. Dalam riwayat lain dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling utama, beliau menjawab as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Setelah itu barulah ketika beliau ditanya kemudian apalagi, beliau menjawab al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Maka berbakti kepada kedua orang tua lebih kuat kewajibannya bahkan daripada kewajiban hijrah dan jihad di jalan Allah. Nah, hadis ini juga menunjukkan dalil bahwasanya tidak boleh seseorang melaksanakan jihad, ikut berperang melawan musuh, menyerang musuh di negeri-negeri mereka dari kalangan orang-orang kafir kecuali dengan seizin daripada kedua orang tuanya. Nah, dan ini dengan catatan selama kedua orang tuanya adalah dua orang yang muslim. Nah, apabila kedua orang tuanya adalah muslim dan muslimah, maka tidak boleh anak itu mencatatkan diri di dalam pasukan jihad di jalan Allah kecuali setelah mendapatkan izin daripada keduanya. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, maka berbakti kepada kedua orang tua di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu membuat keduanya tertawa, membuat keduanya bahagia, membuat keduanya dalam keadaan sukacita, riang, gembira. Dan termasuk sikap tidak berbakti, bahkan mungkin bahagian daripada durhaka kepada orang tua. Bisa jadi ini adalah durhaka kepada kedua orang tua. Tatkala seorang anak membuat orang tuanya menangis. Apabila seorang anak membuat orang tuanya menangis karena ucapannya yang menyakiti mereka, atau perbuatannya yang menyakiti mereka, maka ini adalah kedurhakaan kepada orang tua tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan suatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan dalam amalan ketaatan pun, jikalau seandainya anak itu membuat kedua orang tuanya menangis, maka hendaklah anak itu kembali kepada orang tuanya dan membuatnya tertawa sebagaimana dia telah membuatnya menangis. Nah, maka di sini menegaskan kepada kita bahwa dari bakti kepada orang tua adalah kita berupaya membuat orang tua kita selalu tertawa dalam keadaan sukacita, riang, dan gembira. Maka kalau kita bertutur kata yang indah, yang manis, yang halus, yang lembut, yang membuat mereka senang mendengarnya. Kalau kita berbuat, bersikap, bertindak, maka juga demikian. Ya, perbuatan kita, tindakan kita, sikap kita yang membuat mereka tenang, nyaman, tentram, bahagia dengannya. Maka masing-masing kita hendaknya sebagai anak berupaya untuk membesarkan, membuat gembira, membuat senang, membuat riang, membuat ceria, membuat sukacita pada orang tua kita. Dengan apa yang kita mampu. Ya. Cukup dengan apa yang kita mampu, apapun. Selama kita mampu, kita berupaya semaksimal mungkin. Selama di dalam perkara itu tidak ada ketaatan, yang mengandung maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Catatannya, selama tidak mengandung maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun apabila mengandung maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang baik. Dan dalam riwayat lain beliau menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada sang pencipta. Nah, kemudian dalam riwayat lain, riwayat yang berikutnya, qala an Abi Murrah, maula Ummi Hani binti Abi Talib. Dari Abi Murrah, maula Ummi Hani binti Abi Talib. Annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardhihi bil aqiq. Bahwasanya Abu Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib, dia pernah berjalan di atas kendaraannya bersama Abi Hurairah ke negerinya di wilayah Al-Aqiq. Ya, di wilayah Al-Aqiq. Nah. Dan penafsiran yang paling dekat tentang wilayah Al-Aqiq yaitu yang berada di tengah lembah Wadi Dzul Hulaifah yang merupakan miqatnya ahli Iraq. Baik, kemudian fa idza dakhala ardhahu saha bi'a'la sawtihi. Ketika Abu Murrah maula Ummi Hani ini telah memasuki wilayah negerinya, yaitu Al-Aqiq, dia berteriak dengan suaranya yang sangat tinggi. Ya, ini berteriak dengan suara yang keras. Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Dia mengatakan dengan suaranya yang tinggi, dengan suaranya yang lantang. Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Kesejahteraan dan rahmat Allah serta berkahnya kepadamu wahai ibuku, wahai ibu. Yakni yang dia maksudkan dengan ibu di sini adalah Ummu Hani binti Abi Thalib yang telah membesarkannya. Taqul, maka ibunya yaitu Ummu Hani binti Abi Thalib menjawabnya, wa alaikassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dan atasmu pula kesejahteraan, rahmat Allah dan berkahnya. Lantas Abu Murrah menyatakan selanjutnya, rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah memelihara aku di waktu kecil. Maka Ummu Hani menjawabnya, ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radhiya anka kama barartani kabira. Wahai anakku, engkau juga semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan semoga Allah meridhaimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di waktu aku sudah dalam keadaan tua. Nah, hadis ini atau riwayat ini juga menunjukkan tentang berbakti kepada orang tua. Bagaimana sikap Abu Murrah ketika dia masuk ke negerinya, datang ke tempat ibunya yang membesarkannya, dia mengucapkan ucapan salam dengan suara yang lantang menunjukkan kegembiraan, keriangannya bertemu dengan ibunya. Dia mengatakan, alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Kesejahteraan rahmat Allah dan berkahnya terhadapmu wahai ibu. Didoakan dengan kebaikan. Ya, karena ucapan salam itu adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan, rahmat dan berkah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibunya juga menjawab hal yang sama, mendoakan kepada anaknya kebaikan, mendoakan keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya. Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian anaknya kembali mendoakan ibunya. Rahimakillahu kama rabbaitani saghira. Semoga Allah selalu merahmatimu sebagaimana engkau telah memelihara aku di waktu kecil. Ini menunjukkan dalil bahwa di antara perbuatan baik yang kita berbakti kepadanya, kepada orang tua kita, yang kita berbakti dengannya kepada kedua orang tua kita adalah dengan kita mendoakannya. Nah, dari waktu ke waktu, dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lain, berupayalah untuk selalu mendoakan orang tua kita. Dan di dalam doa tersebut kita sebutkan kebaikannya. Ya. Di dalam doa tersebut kita sebutkan kebaikannya bahwa dia telah memelihara kita di waktu kecil, maka sayangilah dia. Sebagaimana kita diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku. Dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara aku di waktu kecil. Karena ini salah satu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Tatkala orang yang kita doakan, kita sebutkan di dalam doa itu tentang kebaikannya. Kalau yang kita doakan adalah orang tua kita, kita sebutkan kebaikan orang tua kita bahwa mereka telah memelihara kita di waktu kita kecil. Ya, sehingga kita dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, orang tua kita disayangi oleh Allah. Nah, orang tua yang baik juga membalasi kebaikan anaknya dengan kebaikan. Bakti anaknya dengan kebaikan. Ya. Karena orang tua itu sayangnya kepada anak bahkan bisa mengalahkan sayangnya terhadap dirinya sendiri. Ya. Betapa banyak pengorbanan mereka kepada kita. Bahkan mereka tidak mengkhawatirkan, tidak mempedulikan kesehatan mereka, ya, keselabahkan keselamatan mereka demi untuk anak-anaknya tersebut. Ya. Nah, di sini Maula Ummi Hanik mendoakan Abi Murrah, ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan. Wahai anakku, engkau juga semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wa radhiya anka kama barastani kabira. Dan semoga Allah meridhaimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di waktu aku tua. Nah, subhanallah. Demikianlah ya. Di mana setiap perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Ya. Orang tua pun ketika anaknya berbakti kepadanya, dia membalas kebaikan anaknya dengan kebaikan, doa anaknya dengan doa yang baik pula. Ya. Meskipun itu adalah seorang anak, tentunya setiap orang tua menginginkan kebaikan untuk anaknya. Baik. Maka kita sebagai anak, jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita di dalam waktu-waktu yang mustajabah. Ya. Di waktu-waktu mustajabah, di dalam sujud kita, di dalam doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, juga ada baiknya ketika kita bertemu dengan orang tua kita, kita mencoba untuk mendoakan mereka di hadapan mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Murrah di sini. Kita mengucapkan salam kepadanya, lantas kita juga mendoakannya di hadapannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Murrah kepada ibunya, Maula Ummu Hanik binti Abi Talib, rahimakillah kama rabbaitani saghira. Ya, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah memelihara aku di waktu aku kecil. Nah, dan di dalam ucapan Ummu Hanik yang beliau menyatakan, kama barartani kabira, sebagaimana engkau berbakti kepadaku di waktu aku tua. Ini memberikan isyarah yang kuat kepada kita bahwa bakti yang sangat dinanti-nanti oleh orang tua kita dan sangat berharga bagi mereka adalah di waktu mereka dalam keadaan sudah tua renta. Ya. Karena orang tua barangkali, kalau mereka masih kuat, mereka masih mampu mengurusi urusan-urusan mereka dengan sendirinya, mereka masih bisa menangani permasalahan-permasalahannya, mungkin mereka tidak akan terlalu butuh kepada anaknya. Ya, mereka tidak akan terlalu mempedulikan keberadaan anaknya di sisinya. Tetapi tatkala orang tua itu sudah dalam keadaan renta tua, sudah lanjut usianya, nah di sanalah bakti kita sangat dituntut kepada orang tua tersebut. Sehingga dengan demikian, ya, sekecil apapun bakti kita kepada orang tua di waktu mereka sudah tua, itu besar nilainya bagi orang tua kita dan juga di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan demikian pula di waktu mereka sudah tua, kalimat-kalimat yang kita ucapkan juga sangat sensitif kepada mereka. Sedikit saja kita mengucapkan kalimat yang tidak enak mereka dengar, mereka akan sangat tersinggung. Karena di waktu tua itu di waktu mereka rapuh dan ingin sangat mendapatkan perhatian dari anaknya, bakti dari anaknya, dan penghormatan daripada anaknya. Maka disinilah kita harus menunjukkan bagaimana kita berbakti, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita membesarkan hati orang tua kita dan bersabar terhadap kekurangan-kekurangan mereka di waktu mereka sudah tua dan dalam usia yang lanjut. Nah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita dan segenap orang tua kita ke dalam surga. Dan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah sebagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menyayangi orang tua kita sebagaimana Allah menyayangi kita sampai saat sekarang ini. Nah, mungkin untuk materinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.